Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa ala al-zalimin. Wal'akibatu lil-muttaqin. Wassalatullah wassalamuhu ala nabiyyina sayyidil mursalin. Wa ala alihi al-mutahhirin wa ashabihi al-tayyibin. وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أما بعد kita melangsungkan barakallah fikum daras kita terkait dengan kitab Nida lil Murabbin wal Murabbiyat. Qala rahimahullahu ta'ala Muhimmatul Murabbin Najih, tugas seorang murabbi yang berhasil. Qala rahimahullahu ta'ala Inna min ahdafit tarbiyati wat ta'lim insya'a شخصية ذات مثل عليا. Sungguh termasuk dari tujuan-tujuan tarbiyah dan juga tujuan ta'lim, insya'a pembentukan pribadi yang punya akhlak mulia, punya akhlak, punya sifat yang tinggi. Sungguh termasuk dari tujuan diwujudkannya tarbiyah wa ta'lim adalah pembentukan pribadi yang memiliki akhlak yang mulia, sifat-sifat yang tinggi. Hadhihi syakhsiyatu yajibu an takuna murtabitatan bi rabbiha. Kepribadian yang punya sifat-sifat yang tinggi itu harus terikat dengan Rabb-nya. Pribadi yang tinggi, jiwa yang tinggi, sifat yang mulia itu harus terikat selalu dengan Rabb-nya. Tastamiddu minhu nizam hayatiha. Kepribadian yang benar-benar meminta pengaturan hidupnya minhu minallahi azza wa jalla. Wa ta'malu ala taqwimi mujtama'iha. Ala taqwimi mujtama'iha. Kepribadian yang mulia itu adalah kepribadian yang ikut tampil berbuat meluruskan masyarakatnya, membentuk masyarakatnya, membangun masyarakatnya. Wa ta'malu ala taqwimi mujtama'iha wa tashihi mafahimihi ala ususin sahihatin. Dan membangun pemahaman-pemahaman, ilmu-ilmu masyarakat itu di atas dasar-dasar yang tepat, dasar-dasar yang benar. Wa hadhihi hiya risalatul muallimi wal gharadu min tarbiyatihi wa ta'limi. inilah dia risalah muallim, aitu ke seorang guru. Dan inilah dia tujuan diwujudkannya tarbiyah dan diwujudkannya ta'lim. Barakallahu fikum. Wa minal ma'lum anna litarbiyati ususan taqumu 'alayha takhtalifu biikhtilafil mujtama'ati wattijahatiha. Sesuatu yang sudah difahami bahwa pendidikan itu memiliki dasar-dasar yang berdiri di atasnya, takhtalifu, berbeda sistem bentuk pendidikan itu sesuai dengan perbedaan mujtama'at, ragam masyarakatnya, dan juga wattijahatiha, bermacam-macam tujuan dan arah hidupnya. Fa'idha kanat usus tarbiyati fil mujtama'i syuyu'i matalan tartakizu 'alal madiyat wa nafyir ruhiyati wa qath'i silati at-talibi bi rabbi. Kata beliau, maka apabila dasar-dasar pendidikan itu di tengah-tengah masyarakat komunis syuyu'i, contoh misalkan, contoh kata beliau, maka terfokus sistem tarbiyah tersebut, dasar-dasar pembangunannya di atas madiyat, ya, di atas barakallahu fikum ya harta, permodalan hidup, melenyapkan pembentukan ruhiyat ruh dan memutuskan hubungan at-talib pelajar birabbihi terhadap Rabb. Wa idza kanat ususu tarbiyati fil mujtama'atil gharbiyah, dan adapun dasar-dasar tarbiyah di masyarakat belahan barat, ya, Eropa dan semisalnya, maka dasar dari pembangunan tarbiyah itu adalah al-istighlal wal-anani wal-inhilal, kapitalisme, egoisme, wal-inhilal, penjajahan, diktatorisme, penjajahan, ini barakallahu fikum gambaran sistem dan dasar-dasar pendidikan sesuai dengan masyarakat. Sekarang kalau masyarakatnya syuyu'i, komunisme, jelas arah pendidikannya, ya, mau ke timur itu sudah hasilnya, mau ke barat ya juga demikian. Sehingga tidak boleh seseorang itu membanggakan timur atau berbangga dengan barat. Ya, barakallahu fikum. Apalagi membanggakan hasil pendidikannya. Terlalu banyak sesungguhnya sistem-sistem pendidikan timur dan barat yang diadopsi di negeri kita ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah tentunya ahlus sunnati wal jama'ah ingin lepas dari itu semua. Ingin cuma terikat di atas kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekarang beliau menjelaskan, fa inna ususat tarbiyati fil mujtama'il islami taqumu ala ijadil aqidatis sahihati. Maka dasar-dasar pendidikan di masyarakat Islam dibangun di atas perwujudan akidah as-sahihah, akidah yang benar. Ya, ini termasuk sebuah tantangan berat di negeri kita ini untuk mewujudkan akidah as-sahihah dalam pendidikan. Ujian berat, barakallahu fi. Ya, karena tidak mungkin akan bisa berbuat terhadap pendidikan umum, mencetak generasinya, mencetak anaknya, mencetak anak muslimin sesuai dengan pembangunan tarbiyah dalam bingkai Al-Quran dan Sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah harus menyendiri, harus mewujudkan pendidikan yang merdeka, barakallahu fikum. Termasuk dari kemerdekaan yang kita maksudkan adalah tidak terikat dengan sistem-sistem pendidikan barat dan juga, barakallahu fikum, pendidikan timur. Bagaimana caranya? Harus terbingkai pendidikan itu dibingkai Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berat. Makanya kalau ada ahlus sunnati wal jamaah tidak puas dengan pendidikan yang dilakukan oleh ahlus sunnati wal jamaah, barakallahu fikum, di ma'ahid-ma'ahid atau di mana saja ada pendidikan, ini perlu dipertanyakan. Maksudnya perlu dipertanyakan, terkadang kan emosional dari kedua orang tua, sang putra yang sudah punya anak ini tidak mampu berbuat. Atau mungkin di saat Allah memilih dia menjadi orang, barakallahu fikum, yang berakidah, emosional istrinya terkadang mengalahkan keinginannya. Kita harus melakukan upaya penyelamatan, barakallahu fikum, sebagai seorang suami, karena tanggung jawab istri dan anak ada di pundak kita. Kita yang akan disoal, kita yang akan ditanya, barakallahu fikum. Kemudian beliau menyebutkan sebuah gambaran buat kita bahwa kita tidak mampu untuk merealisasikan masuk ke pendidikan pemerintah kita untuk mewujudkan akidah as-sahihah. Ya sudah, kita berbuat buat diri kita sendiri. Kita berbuat buat anaknya kaum muslimin. Wal awatifin nabilah. Juga awatif sama dengan syakhsiyah, sifat kepribadian-kepribadian yang mulia. Mencetak mereka, barakallahu fikum. Wal adab as-samiyah allati tatamathalu fi. Berikut di atas dasar adab-adab yang tinggi, samiyah, yang mulia, yang nampak pelaksanaannya pada ilaqati talibi bi rabbihi, hubungan sang murid dengan Rabbnya, wa ilaqatihi bi muallimi, hubungannya dengan gurunya, wa zamilihi, dan dengan teman-temannya, wa idarati madrasatihi, dan ruang lingkup madrasahnya ada barakallahu fikum berbagai lapisan padanya, kantor. Wa min thamma, dan dari situ juga ila qatihi bi usratihi, hubungan dia dengan barakallahu fikum tetangganya, keluarganya afwan, bisratihi dengan keluarganya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekarang beliau kemudian menambahkan, wa idza aradna an nuhaqqiqa hadhihi shakhsiyata fil waqi'il amali fa inna alaina ijadal murabbin najihi fit tarbiyati wat ta'lim. Dan bila kita ingin merealisasikan kepribadian ini di dalam waqi'il amali, kita ingin mewujudkan kepribadian-kepribadian anak didik kita yang punya akhlak mulia, maka langkah yang harus kita lakukan adalah ijadal murabbi, memilih para murabbi an-najih yang berhasil, murabbi an-najih yang baik, yang bagus, barakallahu fikum, fit tarbiyati wat ta'lim, dalam tarbiyah dan juga di dalam ta'lim. Ya, jadi sang guru atau sang mudir berhak untuk memilih guru-guru yang punya kapasitas baik dan bagus, kepribadian yang lurus barakallahu fik, berakhlak yang mulia, untuk kemudian ingin mewujudkan kepribadian-kepribadian murid yang mulia pula. Kata beliau, hadzal murabbi yajibu an tatawaffara fihi syurutun wa adabun hatta yakuna murabbiyan salihan wa mualliman nafi'an. Murabbi ini wajib untuk terpenuhi padanya, murabbi yang beruntung, yang baik, yang bagus ini, yang berhasil ini, wajib terpenuhi padanya syarat-syarat dan adab-adab sehingga dia menjadi murabbi yang salihan, yang baik, dan muallim yang berguna dan bermanfaat barakallahu fikum. Kita lihat rahimani wa rahimakumullah syurutul murabbin najihi fit tarbiyati wa ta'lim, syarat-syarat sang guru yang berhasil dalam pendidikan dan pengajarannya. Pertama, ayyakuna mahiran fi mihnatihi, seorang murabbi harus mahiran, bisa, pintar dalam melaksanakan tugasnya. Mahiran fi mihnatihi, mutabakkiran fi asalib ta'limihi. Bakrun, dia pintar di dalam memilih uslub-uslub dia mengajar. Ya, uslub, metode, metode, metode mengajarnya. muhibban liwazifatihi wa tullabihi. Seorang murabbi yang najih itu murabbi yang cinta, senang terhadap tugasnya dan juga senang dan cinta terhadap murid-muridnya. Yubadzilu juhdahu, dia mengeluarkan, mengorbankan kesungguh-sungguhannya. Litarbiyatihi mutarbiyatal hasanah, untuk mendidik mereka dengan pendidikan yang baik. Yuzawiduhum bil ma'lumatin nafi'ah, murabbi yang membekali dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wa yu'allimuhumul akhlaqal fadilata, dan mengajarkan kepada mereka akhlak-akhlak yang utama. Wa ya'malu ala ib'adihim anil adati sayyi'ah. Seorang murabbi yang berbuat untuk menjauhi murid-murid tersebut dari kebiasaan-kebiasaan yang jelek. Fahuwa yurabbi wa yuallimu fi anin wahidin. Dia mendidik dan dia juga mengajar dalam satu waktu. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentu ini barakallahu fikum nasihat kepada kita semuanya ahlus sunnati wal jamaah. Tadi disebutkan bahwa di depan termasuk murabbi adalah al-ab dan juga al-um. Ya. Dan siapapun yang mengurus terkait dengan anak-anak termasuk dalam kategori murabbi. Rahimani wa rahimakumullah. Nah, seorang murabbi ini tidak hanya dia mengajarkan ilmu kemudian selesai, tetapi dia juga menjadi murabbi. Gimana sih murabbi itu? Maka kita punya tauladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diajarkan oleh beliau? Maka beliulah yang pertama kali mengamalkannya. Kemana beliau mengajak para sahabat untuk membuka pintu kebaikan? Maka dia yang terdepan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di saat barakallahu fikum datang ujian dan cobaan, ternyata dia yang pertama kali memikul, dan dia pula yang lebih berat memikul beban ujian dan cobaan tersebut. Ini adalah tarbiyah terhadap barakallahu fikum at-tullab rahimani wa rahimakumullah jami'an. Artinya sebagai murabbi itu nampak dalam tauladan yang baik yang diberikan oleh seorang guru kepada muridnya. Ya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Akan lebih dalam lagi setelah ini semua bahwa sang guru mencari metode-metode pendekatan ilmu yang akan disampaikan. Rahimani wa rahimakumullah. Ya, terlebih kalau menanamkan akidah, akhlak, lalu kemudian barakallahu fikum ilmu-ilmu yang lain, dia mencoba. Kita coba mengambil salah satu contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali yang beliau lakukan adalah membangkitkan kehadiran murid di tempat. bahwa dia datang ke majlis ilmu untuk belajar. Terkadang masih teringat mainannya, teringat ininya, teringat itunya, dihadirkan. Keep caranya. Termasuk diantara metode yang diajarkan oleh Nabi SAW, melontarkan soal wal jawab. Melontarkan pertanyaan, barakallahu fiik. Ya. Melontarkan sebuah pertanyaan. Jadi semuanya punya kesiapan. Ya, yang tidak bisa dia mencoba apa sih? Tapi ada sudah. Dia hadir di depan kita. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini juga yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya misalkan seorang guru di majmu'ah besar melontarkan sebuah pertanyaan. Semua yang hadirin terjaga. Yang tadi ada yang kemana pikirannya, ya, sedang kemana barakallahu fikum ruhnya, kembali. Walaupun kalau dia tidak bisa menjawabnya, dia coba buka buku, ya, di mana, nanya sebelah. Tapi intibah membangunkan mereka barakallahu fikum dengan melontarkan pertanyaan. Ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita tahu murid-murid kita ini banyak yang tahu. Tapi di sana ada yang tidak tahu, merasa takut. Jangan dibiarkan. Segera disambar, segera ditangkap. Naam, andak. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sistem dan metode seperti ini juga dilakukan oleh ulama-una di dalam karya-karya mereka. Seperti yang dilakukan barakallahu fikum oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Mal usulus salasa. Ya. Dengan sistem pertanyaan seperti ini membangkitkan jiwa kehadiran anak-anak di majlis ilmu itu barakallahu fikum. Ya. Rahimani wa rahimakumullah. Ini salah satu uslub nabawi yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kedua, kata beliau, ayyakuna qudwatan hasanatan li ghairihi. Seorang murabbi yang berhasil melalui tarbiyahnya, dia menjadi suri tauladan yang baik kepada selainnya. Fi qawlihi, dalam ucapannya, wa amalihi, dalam amalnya, wa sulukihi, dalam semua perangainya. Dia bisa menjadi teladan terhadap anak-anak muridnya. Min haitsu qiyamihi biwajibihi nahwa rabbi. Dari sisi sang guru ini, orang yang memang tegap, siap melaksanakan kewajiban-kewajibannya di hadapan Rabb-nya. Dia yang terdepan. Wa ummatihi wa tullabih. Dan juga di hadapan umatnya dan para pengikutnya. Kedua, yuhibbu lahum minal khairi ma yuhibbu li nafsihi wa auladihi. Seorang guru tersebut, dia harus mencintai sampainya kebaikan kepada mereka sebagaimana kebaikan itu ia cintai buat dirinya, wa auladihi, dan buat anak-anaknya. yajib ayuhibbu ya'fu wa yasfahu. Sang murabbi ini memberikan jiwa, memiliki jiwa pemaaf. Di saat anak-anak muridnya barakallahu fikum melakukan sesuatu yang su'al adab wal akhlak mungkin, apalagi kalau mengenai tentang dirinya, dia cepat untuk memberikan barakallahu fikum maaf. Dia tidak akan dikhawatirkan oleh muridnya di saat muncul akhlak dengan tampak sengaja, barakallahu fikum, dia cepat memberikan maaf, tidak ada dendam pada dirinya. Ya. Fa in aqaba kana rahiman. Maka jika dia memberikan hukuman, dia tetap dalam keadaan rahim. Rahim itu penyayang. Berat atau tidak? Hah? Seorang bapak kalau sudah jengkel, seorang kalau sudah jengkel, ngambil kayu, mukul anaknya, ngambil ini, pukul anaknya, cubit dan seterusnya, saya kira berat dia untuk kemudian duduk mengelus-elusnya, mengikatkan, menasihatkannya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga betapa sering perbuatan ketika memberikan hukuman, anak murid menjadi pendendam. Dendam sama ustadznya, dendam sama ustadzahnya, tidak hormat, jatuh. Kenapa? Karena di saat memberikan hukuman itu tidak ada kasih dan sayang padanya. Rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah qudwatan hasanah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bagaimana caranya? Pertama kali kita menampakkan sifat ya'fu wa yasfah. Mudah memberikan maaf. Yang kedua, kalau memang dia melihat anak ini diberikan maaf semakin menjadi-jadi, lalu dia ingin meletakkan iqab, maka iqab ini juga harus dibangun atas dasar rahim, kasih sayang sang guru terhadap muridnya. Ya, kalau mudarrisin belum berkeluarga, buktikan sekarang. Karena ujian ketika menjadi al-ab dan al-um itu lebih besar ujiannya dari anak rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sampai-sampai Allahu azza wa jalla yaqul inna min azwajikum wa auladikum aba adul lakum. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Di antara istrimu dan juga anak-anakmu itu ada yang menjadi aduwwal lakum. Fadharu. Ada yang menjadi musuh engkau. Maka mewanti-wantilah engkau. Berhati-hatilah engkau, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dari satu bapak, satu al-um, tobiat-tobiat anak ini berbeda. Sekarang mudarrisin dan mudarrisah akan menemukan itu semua. Mereka berkumpul dalam satu wadah pendidikan dan mereka terlahir dari ab dan yang berbeda-beda. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berarti kita dididik untuk kemudian barakallahu fikum melihat keberhasilan dalam pendidikan ini. Kita memulai dari diri kita sendiri. Kita siap punya akhlak yang baik, punya perangai yang baik, barakallahu fikum, ya, ini adalah pembentukan kepribadian murabbi tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, muttafaqun alaih. Tidak beriman salah satu atau setiap dari kalian sehingga dia mencintai saudaranya apa yang mencintai atau apa yang ia cintai buat dirinya sendiri. Dia cintai saudaranya untuk mendapatkan apa yang dia sukai untuk dia peroleh dan dapatkan pula. Ini sesuatu yang sangat penting. Karena di antara nasihat Nabi kita alaihi salatu wassalam di saat berbicara tentang fitnah, ya, barang siapa yang ingin selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga, hendaklah dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Disebutkan hendaklah dia mendatangi orang dari jalan orang lain suka mendatangi dirinya. Maksudnya di dalam mendapatkan ujian besar, barakallahu fiik, maka jangan sampai ada hubungan hidup kita yang jelek antara saudara kita. Ya. Jangan sampai ada bersinggungan perih dan pedih kalau kita ingin selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Jangan sampai kita berbuat yang menyakiti saudara kita. Tidak menutup kemungkinan ada guru yang berbuat zalim terhadap muridnya. Bahkan berdusta, barakallahu fikum. Bahkan su'ul adab, celaan, caci makian. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Oleh karena itu, jangan sekali-kali ahlus sunnati wal jama'ah menganggap persoalan akhlak, adab itu persoalan yang kecil, bisa dikesampingkan. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Kemudian yang ketiga kita lihat, min syurutil muallimin najihi ay ya'mala bima ya'muru bihi tullaba minal adabi wal akhlaqi wa ghairiha minal ulumi. Termasuk dari syarat guru yang berhasil, dia mengerjakan, melakukan apa yang dia memerintahkan kepada tulab. Dari adab-adab, dari akhlak-akhlak, dan selainnya dari berbagai macam ilmu. Waliyahdhara mukhalafata qawlihi li fi'lihi. Hendaklah dia berhati-hati pada penyelisihan ucapannya dengan perbuatannya. Sekali lagi terkait dengan di atas. Agar dia bisa menjadi teladan yang baik, teladan yang bagus. Agar barakallahu fikum apa yang dia bimbingkan tidak bertentangan, rahimani wa rahimakumullah, dengan apa yang dia perbuat dan kerjakan. Waliyasma'a qaulallahi ta'ala. Dan hendaklah dia mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallah, antaqulu ma la taf'alun. Wahai segenap orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang kalian tidak perbuat. Besar kebencian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kalian mengatakan apa yang kalian tidak perbuat. Wahada inkarun ala man qala qawlan walam ya'mal bihi. Ini adalah bentuk pengingkaran terhadap orang yang mengucapkan ucapan dan dia tidak mengerjakannya, melakukannya. Barakallahu fikum. Wa qawlahu sallallahu alaihi wasallam, dan agar dia mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, lindungilah aku, ay aku meminta perlindungan kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ai maksud dari ilmu yang tidak bermanfaat itu, la a'malu bihi, saya tidak mempraktikkannya. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Kedua, wala uballighuhu ghairi, dan saya tidak menyampaikannya kepada selainku. Wala yuhadzibu min akhlaqi, dan tidak mendidik akhlakku. Ini gambaran ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak membuahkan amal, ilmu yang tidak mendorong untuk kita menyampaikannya, ilmu yang tidak, barakallahu fikum, memperbaiki akhlak kita. Ketika muridnya mengingatkan, afwan ustaz, ya ustaz, saya menurut ilmunya saya demikian, ustaz melakukan sesuatu yang salah dan keliru, sang ustaz mendalili perbuatannya padahal jelas salah dan keliru, dia datangkan dalil untuk membenarkan ucapannya. Dia berikan syubhat kepada muridnya yang lugu mengingatkan salah dan keliru. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini pertama akan disebutkan nanti, tidak memberikan contoh dan teladan yang baik. Semestinya kan buah dari ilmu yang sedap diajarkannya, sang muridnya menukilkan, ini dulu ustaz pernah mengucapkan demikian. Ya. Tapi sang guru berkilah. Berkilah. Ya. Berkelit. Ketika dikejar, ketika barakallahu fikum diingatkan. Ini namanya ilmu yang tidak bermanfaat buat dirinya. Kalau sekiranya bermanfaat, dia yang pertama kali akan mengamalkannya. Kalau bermanfaat, dia akan lebih baik akhlak dari murid-muridnya. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berarti doa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maknanya dalam. Dan ini sesuai dengan apa yang beliau sebutkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Al-Qur'anu hujjatun laka au apa alaika. Al-Qur'an itu bisa akan menjadi pembelamu, dan Al-Qur'an itu akan bisa menjadi penggugatmu. Bagaimana gambarannya? Ini dia hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Kemudian Waliyasma'a qaula syair, hendaklah dia mendengar ucapan sang penyair. Ya ayyuhar rajulul muallimu gairahu, wahai sang pemuda-pemudi yang mengajari selainnya. Hala linafsika kana idat dha ta'lim. Ya, jadi kalimat ini mengingatkan diri Anda itu sangat butuh kepada ta'lim. Dhat ta'lim, kana dhat ta'lim. Diri Anda ini sangat butuh pengajaran dan pendidikan, rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan barakallahu fikum, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang keempat, alal muallimi ayya'lama anna wazifatahu tushbihu wazifatal anbiya alladhina arsalahumullahu ta'ala lihidayatil bashari wa ta'limihim wa ta'rifihim birabbihim wa khalikihim. Kata beliau, seorang muallim hendaklah dia mengetahui bahwa tugas yang sedang dia pikul dan laksanakan menyerupai tugasnya para nabi. Tugas yang dia sedang lakukan dan lakoni adalah seperti tugas para nabi yang Allah mengutus mereka untuk membimbing manusia dan mengajarkan mereka dan mengenalkan mereka kepada Rabb-nya dan kepada penciptanya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi kita ketika mendidik ada anaknya muslimin, kita harus punya rasa kalau kita ini sedang memikul amanat besar, rahimani wa rahimakumullah. Ya, terkadang kalau dia mau membuka pendidikan, contoh mencari tempat-tempat yang basah. Tahu tempat-tempat yang basah nih? Okay. Ya, anak-anak orang kaya, woi, semangat dia mendidiknya. Semangat. Tapi ketika anak-anaknya ini adalah ikhwah yang fakir, miskin, loyo, lesu bawaannya. Enggak ada semangatnya, barakallahu fikum. Ini harus diperbaiki. Ini mental-mental pengajar, barakallahu fikum, rahimani wa rahim, jangan ada di tubuhnya ahlus sunnati wal jamaah. Kenapa kita ingat hadis di depan yang sudah disampaikan? La ayyahdiyallahu bika, terus rajulan wahidan khairun laka min humurin na'ami. Ingat hadis itu. Tapi karena yang dilirik, yang dilihat adalah dunia, ini dia perilakunya akan bercerita, dirinya yang akan, barakallahu fikum, membongkar dirinya sendiri. Ya, berarti seorang muallim itu harus menganggap dirinya memikul tugas utusan para nabi dan rasul. Okay. Memberikan bimbingan kepada manusia, mengajar mereka, memperkenalkan tentang Rabb mereka dan penciptanya, rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Terkadang ada orang yang mencari tempat-tempat yang hidup zen padanya. Kalau di ma'had ini, aduh, ustadznya juga miskin seperti itu, tidak punya apa-apa, misalkan, ya, tempatnya di pelosok. Jangan sampai ada pemikiran seperti itu, barakallahu fiik. Dimanapun seseorang murabbi, dia akan berbuat untuk akhiratnya. Dia akan barakallahu fikum berani untuk berbuat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka thullabul ilm yang belajar di sini, apapun bentuk dan bagaimanapun barakallahu fikum yang didapatkan di lingkungan pondok pesantren, jadikan sebagai pendidikan yang berharga. Kurang ini, kurang itu, makanan mungkin di rumah untuk barakallahu fikum dia bisa satu piring habis, tambah lagi mak, minta lagi satu piring, iya. Tapi di ma'had bisa enggak begitu ya? Di ma'had kita ini bisa enggak ketika ya habis satu nampan minta nambah lagi? Di sini juga di ma'had bisa nambah? Oh, enggak bisa. Barakallahu fikum. Masih rasa lapar ya Allah. Barakallahu fikum. Jadikan bahwa ini adalah sebuah pendidikan dan pembentukan kepribadian kita ke dalam. Rahimani wa rahimakumullah. Karena di dalam dakwah ini dan kembali nanti berkiprah, tidak memiliki nasib yang sama. Ada yang Allah ingin menguji kejujurannya. Ada yang barakallahu fikum menggampangkan urusannya. Ada yang untuk menuju tujuan yang sama dari saudaranya dengan liku-liku barakallahu fikum. Tapi di situ sesungguhnya nilai-nilai besar yang engkau akan dapatkan dan engkau akan peroleh. Sekali lagi, bahwa barakallahu fikum, kita harus merasa bahwa kita ini sedang memikul amanat besar yang dipikul oleh para nabi dan rasul dulu di dalam mengajarkan manusia, kemudian memperkenalkan kepada Rabb mereka, barakallahu fikum. Coba antum bayang, ingat baik-baik apa yang telah disebutkan oleh asatidah kita. Seluruh para nabi dan rasul tugasnya satu. U'budullah la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah oleh kalian Allah dan jangan kalian sekutukan dengan apapun. Tugas yang satu ini, ketika disampaikan ke umat ini, kita diceritakan oleh ayat Al-Quranul Karim, ujian-ujian besar yang dihadapi oleh para nabi dan rasul. Padahal akal itu diberikan oleh Allah, fitrah itu diletakkan oleh Allah, semuanya sejalan dengan dakwah para nabi dan rasul. Tapi di saat Allah mengutus para nabi dan rasul, menemukan pertentangan dan permusuhan yang sangat hebat. Ini sebagai sebuah gambaran bahwa ternyata keberhasilan iblis untuk merusak fitrah itu luar biasa. Sampai di antara nabi ada yang dibunuh oleh kaumnya. Perih bentuk celaan dan penyiksaan, barakallahu fikum. Tapi perlu kita ingat, mereka-mereka ini Allah pilih dari barisan manusia. Maka dengan banyaknya ujian dan cobaan, kita diajarkan di belakang itu ada hari hisab, hari pemberian nilai amal dan hasil, maka ujian-ujian di dunia ini li raf'i darajatihim, untuk mengangkat derajat mereka kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus difahami oleh setiap murabbi. Sekarang kita menemukan alim besar menjadi rujukan barakallahu fikum ahlus sunnah wal jamaah. Ternyata dia yang paling banyak mendapatkan ujian dan cobaan, celaan dan caci makian. Maka itu artinya li raf'i darajati dzakal alim, untuk mengangkat derajat sang alim, la yadurru ma alaih, semua yang mencela yang ini tidak memudaratkan, membahayakan apa yang dibawa, dan juga tidak membahayakan dirinya sendiri. Jalan terus. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Agar para pemikul amanat besar ini agar menyadari bahwa dia berada pada tugas yang besar, karena dia berani memikul tugas yang besar, berarti ujian dan cobaannya akan besar pula. Ya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, kita di Indonesia lah, atau antum di sinilah barakallahu fikum. Kalau ada ustaz yang benar-benar memperhatikan muridnya, terkadang barakallahu fikum menegur, terkadang ini, terkadang itu, bagi murid-murid yang punya sebel, pasti ustaz ini yang paling disebeli. Karena dia banyak mengingatkan, menasihatkan barakallahu fikum. Demikian juga di negeri kita ini. Kalau dia banyak berkiprah dan berbuat ikhlasan lillahi azza wa jalla, menjadi orang yang lebih dari yang lain, ujiannya akan lebih ke arah dia dibanding dengan ujian-ujian yang menimpa yang lain. Itu memang perjalanan sunnatullah li raf'i, untuk mengangkat derajat seseorang barakallahu fikum. Ini misdaqan, sebagai bentuk perwujudan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan asyaddun nasi bala al-anbiya'u thumma al-amthalu fal-amthal yubtala ar-rajulu bihasabi dinihi. Seseorang diuji sesuai dengan kadar agamanya. Sesuai dengan kadar agamanya barakallahu fikum. Sehingga kalau pada agamanya tambah kokoh, jangan bermimpi ujian akan sebentar hilang. Oh, enggak. Sekarang, ahlus sunnah wal jamaah yang ada di Indonesia, setelah dilakukan barakallahu fikum, misalkan ya, ini salah satu contoh, disaring dengan ujian-ujian, lulus dia, besoknya akan lebih besar lagi bentuk ujiannya, karena ini sudah lulus. Besoknya lagi akan lebih besar lagi ujian, karena dia sudah lulus. Terus. Berarti tidak ada yang harus kita tuju dalam hidup kita membawa dan memikul amanat yang besar, kecuali banyak-banyak meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah. Membuktikan di dalam membawa amanat besar ini, kemampuan kita untuk menjalankannya, kemampuan kita untuk melaksanakannya, kemampuan kita untuk berbuat sesuai dengan bimbingannya. Setelah itu kita meminta lebih kepada Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, ma'asyira al-ahibbah, mari kita bersama-sama untuk kemudian mengetahui hakikat amanat yang besar ini yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Nah ya akhi, ana bukan mudarris, afwan, anda ini al-ab atau tidak? Bapak atau oh ya saya bapak, Anda juga punya amanat ini. Ya ukhti afwan, saya ini bukan mudarisa, muallimah. Oh, Anda om, Anda juga punya amanat yang sama untuk menjaga dan melindungi barakallahu fikum. Memelihara hafizani wa hafizakumullah. Di depan Anda ini wahai Ab, di depan Anda ini wahai Om, setan mengintai. Mengintai engkau dan juga mengintai anak-anak engkau. Lu dia di pondok pesantren, walaupun saya serahkan di pondok pesantren di ustadz yang terbaik sudah, walaupun rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka cukup. Tugas dan amanat itu adalah untuk kita memperbaiki diri dengan amanah ini. Allah menitipkan kita hidayah, Allah menitipkan kita ilmu tentang kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arti dan maknanya harus kita jaga titipan ini. Bentuk penjagaan kita terhadap titipan ini adalah kita berbuat, kita beramal di depan suami atau tidak ada suami kita sedang mencari ma'isyah. Kita juga, arti kita di rumah atau di luar rumah, di masjid atau di luar masjid, tetap kita membuktikan amanah ini bahwa kita ingin jadi amanah. Kita melaksanakan dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala rahimani wa rahimakumullah. Kita langsungkan beliau mengatakan, wa kadzalika huwa fi manzilatil walidi fi atafihi ala tullabi wa mahabbatihi lahum wa annahu mas'ulun an haula'i tullab an hudurihim wa ihtimamihim bidurusihim bal yahsunu bihi ay yusa'idahum fi halli mashakilihim wa ghairi dhalik mimma yu'addu min mas'uliyatihi. Qala sallallahu alaihi wa sallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Demikian juga seorang murabbi itu posisi dan kedudukannya seperti seorang bapak di dalam kasih dan sayang kepada murid-muridnya, cintanya kepada mereka, dan dia harus punya tanggung jawab tentang murid-muridnya. Bagaimana itu? Hadir tidak, ihtimam mereka terhadap dars-darsnya atau tidak, anak ini ihtimam atau tidak, ya, punya perhatian yang dalam atau tidak. Bahkan tepat lagi seorang guru, seorang murabbi untuk membantu murid-murid itu lepas dari problem-problem mereka. Dan selain itu, dari perkara yang masuk dalam hitungan mas'uliyatih, ya, tugas-tugasnya barakallahu fikum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan disoal dan ditanya tentang kepemimpinannya. Waliya'lama annahu mas'ulun amama Allah an tullabihi madza 'allamahum wa hal akhlasa fil bahthi 'anis subulil muyassarati li irsyadihim wa tawjihihim at-tawjihas salima. Dan hendaklah sang guru mengetahui bahwa dia bertanggung jawab di hadapan Allah tentang murid-muridnya apa yang diajarkan kepada mereka dan apakah sang guru ini telah berusaha mencari jalan keluar dalam mencari jalan-jalan yang menggampangkan, jalan-jalan yang mudah untuk membimbing mereka dan mengarahkan mereka kepada arah yang menyelamatkan. Sudahkah ada pada sang guru tersebut? Qala sallallahu alaihi wasallam, inna allaha sa'ilu kulli ra'in an mastar'ahu ahafidha dhalika am dhayya'ahu hatta yas'ala ar-rajula an ahli baitihi. Hasanun rawahu an-Nasa'i an Anasin. Sesungguhnya Allah akan bertanya, menyoal setiap para pemimpin tentang kepemimpinannya. Dia jaga atau dia sia-siakan. Sampai kemudian Allah akan menyoal seorang bapak tentang rumah tangganya. Seorang suami tentang barakallahu fikum rumah tangganya. Akan ditanya semuanya itu barakallahu fikum. Thumma inna alaihi ayyu khatibahum bima yafhamun kullun ala qadari fahmihi. Kemudian atas guru itu atau murabbi mengajak muridnya berbicara dengan apa yang mereka fahami sesuai dengan kadar kemampuan fahamnya. Qala Aliun radhiyallahu anhu, hadithun nasa bima ya'rifun. Ajaklah manusia itu berbicara dengan apa yang mereka tahu. Atuhibbuna ayyukadzdziballahu wa rasuluh. Apakah kalian senang lalu kemudian Allah didustakan dan rasulnya? Barakallahu fikum. Ya, ini adalah sebuah metode pengajaran yang kita diberikan, uslub-uslub memperkenalkan, memahamkan, mendekatkan kepemahaman. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan ilmu memberikan contoh-contoh takribun lil faham untuk mendekatkan pemahaman sang murid tadi. Contoh seperti yang kita sebutkan, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'ami. Nilai satu orang yang didapat atau mendapatkan hidayah melalui jalan engkau bagaikan unta lebih baik dari unta-unta merah. Ini adalah takribun lil fahami, lil faham, mendekatkan pemahaman dengan menyinggung apa yang selama ini mereka barakallahu fikum lihat. Contoh yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bunyal islamu ala khamsin, ala khamsin. Islam dibangun di atas lima dasar. Rasulullah menyebutkan bunia, dibangun barakallahu fikum. Orang namanya bangunan itu ya sudah melihat dan tahu ada pondasinya, ada ininya, ada itunya sampai kepada atapnya untuk melindungi barakallahu fikum dari panas dan seterusnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang persaudaraan mukmin, al-mu'minu lil-mu'mini, terus kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'da. Untuk menjelaskan sesuatu yang bersifat maknawi ini kan berat ya. Persaudaraan seorang mukmin, gimana untuk mendekatkan pemahaman gambaran persaudaraan ini? Bagikan satu bangunan kepada bangunan yang lain. Saling erat, saling ikat, saling mengokohkan. Digambarkan. Ini adalah metode-metode yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengambil kata-kata yang mudah untuk difahami. Ya. Barakallahu fikum. Jangan sampai sang guru itu punya prinsip yang penting saya faham. Murid mau faham, yang penting saya nyampaikan demikian hak yang saya sampaikan. Oh, jangan begitu. Kata Ali bin Abi Thalib, apakah Anda senang kalau Allah itu didustakan dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi barakallahu fikum, memang subhanallah, kita harus banyak belajar metode-metode pendekatan ilmu yang akan disampaikan kepada murid-murid. Dan kita sudah menemukan banyak metode pengajaran rahimani wa rahimakumullah. Di sana disodorkan kita soal wal jawab. Di sana barakallahu fikum dengan cara afa'il, perbuatan, ya. Rahimani wa rahimakumullah, keep murid-murid anak TK. Besok ustazah atau ustaz, ya, menyuruh bawa makanan ke sekolah, misalkan contoh ya. Ini bawa ini, ini bawa ini, ini bawa ini, semuanya barakallahu fikum bawa. Saya yakin dengan bermacam-macam yang dibawa, anak-anak muncul seleranya kepada yang disukai, yang disukai. Sekarang di sana kita memberikan pengajaran dan pendidikan. Ya. Bagaimana agar anak yang punya ini barakallahu fikum, siapa yang ingin permen? Saya, misalkan. Siapa yang ingin jajan ini? Ya, coba. Artinya untuk kemudian barakallahu fikum menyentuh tabiat-tabiat ada anaknya, penampilannya yuk agak pelit ya. Ya, ada yang seperti itu. Ada yang mau menang sendiri. Ini semuanya harus kita ketahui. Oleh karena itu mengajari anak-anak TK itu agak berat dibanding ngajari tingkat TD barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Iya. Makanya ketika musyawarah bersama asatidz berbicara tentang anak-anak ini, mesti yang banyak pembahasan itu terkait dengan anak-anak yang barakallahu fikum kelas 1, kelas 2, kelas 3, ya. Banyak masalah. Di bawahnya lagi pra, ya, kelas 1. Bawahnya lagi ya TK, takhasus TK dan yang semisalnya. Subhanallah, butuh orang-orang yang khusus untuk menanganinya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tapi alhamdulillah para ulama kita tidak menyisakan kita kecuali bi'aunillah sudah disampaikan oleh mereka hafizani wa hafizakumullah. Ada hal yang harus kita kejar pertama kali. Mendidik mereka adab, mendidik mereka akhlak. Ayo perbaiki akhlaknya, perbaiki adabnya. Adabnya sesama, adabnya bersama gurunya, adabnya bersama kedua orang tuanya. Terus, ini adalah sasaran yang pertama yang harus dituju untuk melakukan perbaikannya kepada anak barakallahu fikum. Setelah kita ajari akhlak akidah, ya, dengan pertanyaan aynallah, di mana Allah, berapa Allah, apa tujuan kita diciptakan, dibentuk dari sini rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau barakallahu fikum mengatakan aynam rahimani wa rahimakumullah, yang kelima barakallahu fikum, waktunya sudah habis ya. Hah? Sudah kan? Barakallahu fikum. Insyaallah kita langsungkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akan banyak mengambil pelajaran barakallahu fik. Dan tentunya pelajaran yang seperti ini tidak ada yang akan memetiknya dengan gampang dan mudah, kecuali orang yang punya jiwa keimanan pada diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia punya semangat untuk ikut andil di dalam menebar sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan semoga kita termasuk barakallahu fikum di dalamnya. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.